بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد قال المؤلف وهو أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله berkata penulis, beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma taqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yatawashshahu فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أباه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب رواه البخاري نعم الإمام النووي رحمه الله menyebutkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas radhiyallahu anhu ismuhu Anas bin Malik bin Nadar bin Dhamdham bin Nadar bin Dhamdham Dha Jadha Dhamdham Jadhad bin Dhamdham bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Najjar bin Ta'laba bin Amr bin Khasrat. Naam. Di Anas bin Malik bin Nadar bin Dhamdham bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Najjar bin Sa'labah bin Amr bin Khazraj. Kunyah beliau adalah Abu Hamzah. Naam, Abu Hamzah. Naam. Beliau lahir pada tahun 10 sebelum Hijriah. Ya, qabla al-Hijriah. Dan beliau meninggal pada tahun 93 Hijriah. Masehinya tepatnya 612 Masehi sampai 712 Masehi. Nah. Ibu beliau radhiyallahu anhu Ummu Sulaim bintu Milhan. Ummu Sulaim bintu Milhan namanya adalah Mulaikah. Mulaikah Ummu Sulaim bintu Milhan ismuha Mulaikah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu melayani Rasulullah sallam selama 10 tahun. Ya, kurang lebih ada yang menyebutkan 8 tahun. Nah, ada yang menyebutkan waqila sab'an. Ya, li khadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10, waqila thamaniyan, waqila sab'an. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu Anas bin Malik melayani Rasulullah sallam 6 selama 10 tahun. Dalam riwayat yang lain menyebutkan 8 tahun, ada pula menyebutkan 7 tahun. Beliau hidup 100 tahun dan 2 tahun. Umur beliau 102 tahun. Nah. Panjang usia beliau. Nah. Dan telah kita sebutkan beliau meninggal dunia pada tahun 93 Hijriah. Ada yang menyebutkan 91 Hijriah. Ya, ada yang pula yang menyebutkan 90 Hijriah. Ada beberapa riwayat. Nah. Dan beliau adalah sahabat yang terakhir meninggal di kota Basrah. Nah, beliau adalah sahabat yang terakhir meninggal di kota Basrah. Rasulullah SAW pernah berdoa untuk Anas bin Malik yang disebutkan wada'a lahu Rasulullah SAW bi kathratil mal wal walad. Jadi Rasulullah SAW pernah berdoa untuk Anas bin Malik, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memperbanyak harta dan anak-anaknya. Memperbanyak harta dan anak-anaknya. Nah. Jadi beliau memiliki harta yang banyak dan anak yang banyak. Disebutkan dalam riwayat jumlah anak beliau radhiyallahu anhu 80. 80 waladan. Anaknya berjumlah berapa? 80. Nah, 78 laki-laki dan 2 perempuan. 78 laki-laki dan 2 perempuan. Biasa. Famaniyah. Wasab'una dhakaran. Ya, 78. Ya, laki-laki. Nah. Dan wabnatan. Hanya 2 anak perempuan. Nah. Sayyid. Anak perempuan dari 2 anak perempuan, salah satu dari keduanya itu sama ihdahuma Hafsah. Salah satu dari anak perempuan beliau namanya Hafsah dan yang lainnya namanya Ummu Amr. Ummu Amr. Nah. Ummu Amr. Ya, tidak disebutkan anak laki-lakinya saking banyaknya, 78. Disebutkan dalam, ada pula yang mengatakan waqila jumlah anak beliau, ya, bid'un wa 20 wa 100, 123 sampai 129. Ya, ini banyak sekali. Nah. Ini doa Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, diberi umur panjang, harta yang banyak, dan keturunan yang banyak pula. Nah, luar biasa. Baik. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه. Ketika Rasulullah SAW mengalami sakit keras, ya, lamma faqala an-nabiy ay lamma shadda bihi al-marad. Nah, ini ketika Rasulullah sallam sakit keras, ja'ala yatashahu, yang beliau, yang mengakibatkan beliau pingsan, ya, karena sakit tersebut, penderitaan tersebut, ya, sakit keras menjelang kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, faqalat Fatimah, maka Fatimah, Fatimah radhiyallahu anha berkata, wa karba aba. Nah, wa karba aba. Duhai, sangat parah penderitaan ayahku. Jadi wa di situ harfu nida, mukhtassun, nam, bin nudmah, itu huruf nida. Yang khusus digunakan ketika, jadi huruf panggilan, tapi khusus digunakan, nah, ketika meratap. Wa karba aba, ini harfun nida, harfun nida, mukhtassun bin nudbah, bin nudbah. Nah, gimana ya, aduh, wahai, duhai, sangat berat penderitaan, ya, ayahku. Nah, nah, jadi alif pada kalimat abah, jadi alif al-nudbah, ya, alif al-alifu, alifu al-nudbah. Nah, walha, ha as-sakt, di ajli al-waqf. Nah, jadi untuk berhenti. Nah, jadi maknanya, ya, yang telah disebutkan, ya, duhai, ya, aduh, begitu berat, ya, sangat parah penderitaan sakit yang dialami ayahku Rasulullah SAW, kata Fatimah radhiyallahu anha. Nah, faqala, ini faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ala abiki karbun ba'da al-yawmi, tidak ada bagi ayahmu penderitaan, sakit, kesulitan, ikar, ya, setelah hari ini. Jadi tidak ada, tidak akan ada bagi ayahmu penderitaan, kesulitan, sakit yang semisalnya setelah hari ini. Nila yusibuhu ba'd al-yawm nasabun wa la yajidu lahu karban idza dhahabna ila daril, ila daril karamati. Naam. Ini tidak ada bagi ayahmu, ya, tidak akan menimpa, ya, sakit. Nah, demikian pula penderitaan setelah hari ini, jika kami telah pergi ke negeri yang mulia, yaitu tentunya negeri akhirah. Nah, Kemudian falamma mata, lalu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ketika Rasulullah SAW meninggal, qalat, berkata Fatimah radhiyallahu anha, ya abata, ajaba rabban da'ahu, wahai ayahku, nam, ya abata, wahai ayahku, asluhu, jadi asalnya kalimat ini, ya abi, nam, ya abi, kemudian tanda ya, titik dua ya itu naik ke atas. Jadi ta di situ sebagai pengganti dari ya. Ya, pengganti dari ya pada abi. Ya abata. Adapun alif sama lin nudbah. Di maddi shaut untuk memanjangkan suara. Jadi sama. Alifnya itu kayak meratap. Ya abatah. Jadi ketika orang meratap bagaimana? Ya. Namun ratapan di sini ringan. Akan diterangkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Jadi bukan meratap yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ada ratapan yang boleh. Dalam syariat. Namun ratapan itu ringan. Akan diterangkan oleh Muhammad rahimahullah taala. Jadi apa yang disebutkan dalam hadis ini, ya abata, ya wahai ayahku. Jadi maknanya demikian. Baik. Ajaba rabban da'ahu. Dia telah memenuhi panggilan Rabb-nya. Ini ayahnya, ayah Fatimah Rasulullah SAW. Dia telah memenuhi panggilan Rabb-nya. Ya abata, wahai ayahku, man jannatul firdausi? Jadi min di situ huruf mimnya man maftuha, wahia mausulah, ya di situ man mausulah. Man jannatul firdausi ma'wa, yang surga Firdaus tempat kembalinya. Di tempat kembali Rasulullah SAW. Yang surga Firdaus lah tempat kembalinya. Ya abatah, wahai ayahku, ila Jibrila nan'ahu, kepada Jibril kami akan memberitakan. Kematiannya. Falamma dufina, lalu ketika Rasulullah SAW telah selesai dikuburkan, atau ketika telah dikuburkan, qalat Fatimah alaihi salam, Fatimah berkata, ya Anas, wahai Anas, ataba anfusukum an tahtu ala Rasulullah SAW at-turab, apakah dirimu tega untuk menabur tanah di atas Rasulullah SAW? Jadi Ungkapan ini akan diterangkan ya makna dari ungkapan tersebut. Bagaimana Fatimah radhiyallahu anha begitu sedih akan kepergian ayahandanya Rasulullah SAW. Nah, dan tentunya juga para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih, ya, dengan kepergian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diterangkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lama faqala Rasulullah Sallam fi maradhihi alladhi mata fihi, ja'alat yaghshahu al-karb. أي من شدة ما يصيبه جعل يغشى عليه من الكرب. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام يشدد عليه الوعك والمرض. كان يوعك كما يوعك الرجلان من الناس. الشيخ ابن عثيمين menjelaskan dalam hadis ini tentang kisah kematian Rasulullah SAW, bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha, anak perempuan dari Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW mengalami sakit keras, pada sakit yang beliau meninggal padanya, ya, pada sakit yang beliau meninggal padanya, nah, yang mana sakit penderitaan tersebut menjadikan beliau pingsan karena sakit keras yang menimpa Rasulullah SAW menjadikan beliau pingsan. Baik, hal itu disebabkan karena demam yang tinggi, ya, al-wa'ku, demam yang sangat tinggi yang dirasakan Rasulullah SAW dan sakit yang keras yang dialami oleh beliau SAW. Jadi beliau mengalami sakit keras sebelum meninggalnya. Kana yu'aku, adalah demam yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, demam tinggi yang dirasakan Rasulullah SAW. Nah, kama yu'aku ar-rajulani minan nas, sebagaimana demam tinggi yang dialami oleh dua orang manusia biasa. Ini bukan Rasulullah. Dari kalangan manusia yang bukan Rasul. Jadi dua kali lipat, ya, demam yang dirasakan Rasulullah SAW, nah, dua kali lipat dibandingkan dengan demam yang dirasakan oleh orang-orang biasa. Nah, dan demikianlah para nabi dan rasul, mereka mendapatkan ujian dan cobaan yang lebih dahsyat dibandingkan selain mereka. Kita ketahui bersama Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bersabda, inna ashadda an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Jadi yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Nah, kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Jadi semakin seseorang mencocoki Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupan beliau SAW, ya, dalam hal akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, ya, manhajnya, semakin seseorang mencocoki Rasulullah SAW, berusaha menempuh jalan beliau dan berusaha mengikuti, ya, apa yang beliau ajarkan dari agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan ingin semisal dengan apa yang beliau telah lakukan, maka ujian akan berbanding lurus, ya, dengan keimanan yang ada pada seorang. Jadi ujian yang akan menimpa seorang itu terus semakin berat, ya, untuk menguji keimanan mereka, siapa di antara mereka yang benar-benar keimanannya kepada Allah dan siapa di antara mereka yang dusta. Demikianlah ujian, cobaan yang menimpa seseorang. Baik. Wal hikmah fi hadza, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wal hikmatu fi hadza, ada pun hikmah dalam hal ini. Naam. Jadi kenapa Rasulullah SAW mengalami sakit yang keras, panas yang tinggi, dan bahkan dua kali lipat dari orang-orang biasa. Adapun hikmahnya, hikmah dalam hal ini, min ajli an yanala sallallahu alaihi wasallam a'la darajati sabri, dalam rangka na'am, agar supaya Rasulullah SAW meraih, mendapatkan derajat kesabaran yang paling tinggi. Jadi agar Rasulullah SAW mendapatkan derajat kesabaran yang paling tinggi. Fa inna sabra manzilatun 'aliyah, karena kesabaran adalah kedudukan yang tinggi. Karena kesabaran itu adalah kedudukan yang tinggi. La yunalu illa bimtihanin wa ikhtibarin min Allah azza wa jalla. Tidak akan bisa diraih, ya. Naam. Kesabaran itu kecuali dengan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi seorang akan bisa diketahui kesabarannya, akan bisa nampak sabarnya seorang ketika ditimpa cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena la sabar illa ala makruhin. Karena sebenarnya tidak ada kesabaran kecuali di atas perkara-perkara yang tidak disukai. Jadi seorang akan terlihat kesabarannya ketika Allah uji dirinya dengan sesuatu yang tidak dia sukai, tidak disukai oleh jiwanya. Sabar dalam menjalankan ta'ah tidak disukai oleh jiwa, ya, berat. Lebih-lebih dalam hal, ya, meninggalkan maksiat, jiwa lebih condong kepada maksiat. Ketika ditimpa cobaan dalam bentuk musibah, ya, jiwa tidak senang ditimpa berbagai musibah. Nah, jadi kesabaran itu akan bisa diketahui dengan apa? Nah, dengan adanya ujian dan cobaan. Ketika seorang diberikan perkara-perkara yang tidak dia sukai. فَإِذَا لَمْ يُسِدْ الْإِنْسَانُ بِشَيْءٍ يَقْرَهُ فَكَيْفَ يُعْرَفُ صَبْرُهُ. Naam. Apabila seseorang tidak ditimpa sesuatu yang tidak dia sukai, jadi apabila seorang tidak menimpa dirinya sesuatu yang tidak dia sukai, maka bagaimana kesabarannya itu bisa diketahui? Bagaimana bisa kesabarannya bisa diketahui? Tidak pernah ditimpa sesuatu yang tidak disukai oleh jiwanya. Ya? Sehingga dia merasa aman-aman saja. Hartanya tidak pernah hilang. Ya. Anak yang dicintainya, ya, dalam keadaan demikian baik-baik saja. Ketika seorang mencintai hartanya, Allah ambil hartanya, Allah timpakan musibah kepadanya, ya, kematian anaknya, ya, dan semisalnya dari berbagai hal-hal yang tidak disukai, akan nampak sabar atau tidaknya seseorang. Nah, jadi jika seorang tidak mendapatkan sesuatu, tidak menimpa padanya, ya, sesuatu yang tidak dia sukai, maka bagaimana bisa diketahui kesabarannya? Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang sudah kita terangkan, wa lihadza qala Allah taala wa lanabluwannakum hatta na'lam almujahidin minkum was-sabirin. Dan sungguh kata Allah, kami akan menguji kalian sampai kami mengetahui atau menampakkan orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang sabar di antara kalian. Kami akan tampakkan orang-orang yang berjihad, ya, dan orang-orang yang sabar di antara kalian. Baik. Oleh karena itulah kata Syekh Ibnu Utsaimin, fakana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yu'aku kama yu'aku ar-rajulan minan nas. Maka adalah Nabi SAW mendapatkan, ya, demam yang sangat tinggi, panas, ya, sebagaimana yang dirasakan oleh dua orang. Nah, sebagaimana demam yang tinggi yang dirasakan oleh dua orang dari manusia. Nah, fala hawla wala quwata illa billah. Faja'ala yatawashshahu al-karbu. Jadi penderitaan yang dialami Rasulullah SAW, ya, sakit yang dialami oleh beliau menjadikan beliau pingsan. Lalu Fatimah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, wa karba abah. Nah, ungkapan ini, ungkapan, ya, Fatimah radhiyallahu anha, duhai sangat berat penderitaan ayahku, ya, ini tatawajja'ahu min karbihi. Fatimah radhiyallahu anha merasa iba, kasihan kepada ayahnya dari penderitaan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi Fatimah radhiyallahu anha merasa kasihan, ya, begitu berat penderitaan ayahnya. Wa karba abah, ya, tentunya sedih. Ya, perlu kita ketahui sebelum kita tutup hadis 6 penjelasan ini. Ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini, beliau menangis. Ya, jadi ketika meriwayatkan hadis ini, ketika berkata lamma taqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, beliau sambil menangis. Ya, ketika meriwayatkan hadis yang mulia ini. Nah, begitu pula at-tabi'in, ya, atau murid Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, itu Thabit, ya, Al-Bunani, seorang tabi'i. Nah, murid Anas yang meriwayatkan hadis ini, ketika meriwayatkan hadis ini juga menangis. Ya, Thabit Al-Bunani. Nah, Thabit bin Aslam, ya, Thabit bin Aslam. Nah, menangis ketika meriwayatkan hadis ini. Demikian pula Hammad bin Zaid ketika mengambil hadis dari Thabit. Jadi hadis ini, nah, Thabit mengambil hadis ini dari Anas. Nah, Hammad mengambil hadis tersebut dari Thabit bin Aslam. Ketika meriwayatkan hadis ini pula, Hammad bin Zaid menangis. Nah, sebenarnya diriwayatkan dalam hadis oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya. Nah, jadi menangis. Jadi perawi yang meriwayatkan hadis ini menangis ketika meriwayatkannya. Nah, Hammad bin Zaid, Thabit bin Aslam, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menangis ketika meriwayatkan hadis ini. Bersedih. Ya. Baik. Adapun Al-Bukhari mengambil hadis ini dari Sulaiman bin Harb. Kata Al-Bukhari, haddatsana Sulaiman bin Harb. Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hammad. Hammad bin Zaid an Thabit an Anas. Naam. Luar biasa hadis yang mulia ini. Jadi kalau kita renungi, Ya, bagi kita sebatas cerita biasa. Namun bagi Anas ini bukan cerita biasa. Ya, ketika meriwayatkan hadis ini. Kenapa? Ini kisah tentang kematian Rasulullah SAW. Nah, kematian Rasulullah SAW yang akan diterangkan pula oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ketika Rasulullah SAW telah pergi meninggalkan dunia ini, maka terputuslah wahyu. Ya, terputus wahyu. Nah, disebabkan karena kematian Rasulullah SAW. Akhir, ya. Bagaimana tidak menangis? Telah pergi orang yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Nah, baik. Jadi Fatimah radhiyallahu anha merasa kasihan kepada ayahnya dari penderitaan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Li'annaha imra'atun, karena Fatimah adalah seorang wanita. Sementara wanita, kata Syekh Ibnu Utsaimin, wal mar'atu la tufiqus sabra. Ya, sementara keumuman wanita itu tidak mampu untuk bersabar. Ya, sulit untuk sabar. Ya. Kalau kita perhatikan di masyarakat, ketika ada dari keluarganya meninggal, kebanyakan orang yang meratap dengan ratapan yang diharamkan Allah, ratapan yang terlarang, sambil berteriak-teriak, ya, tidak ridha, tidak rela akan kematian keluarga yang dicintainya, kita jumpai kebanyakan mereka adalah para wanita. Jarang kita dapati dari laki-laki, jarang. Mungkin ada tapi jarang. Kebanyakannya adalah para wanita. Nah, maka Syekh Mu'taymin rahimahullah mengatakan ketika ungkapan Aisyah Fatimah radhiyallahu anha wa karba abah, ya, tatawajja' lahu min karbihi li'annaha imra'atun, ya, wal mar'atu la tutiqus sabra. Nah, jadi merasa kasihan dengan penderitaan yang dialami oleh ayahnya. Nah, juga seperti merasakan sakit yang dirasakan oleh ayahnya. Nah, karena Fatimah adalah seorang wanita dan keumuman wanita tidak mampu untuk bersabar dengan keadaan yang dirasakan oleh anggota keluarganya yang akan meninggal dunia. Ya, sebelum meninggal sudah teriak-teriak. Nah, belum meninggal, baru dalam proses sakaratul maut. Ini keadaan. Wala haula wala quwata illa billah, keumuman manusia. Baik. InsyaAllah kita lanjutkan hadis ini. Nah, sampai pada ucapan Rasulullah SAW mengatakan kepada Fatimah radhiyallahu anha, la karba ala abika ba'da al-yawm. Nah, Allahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.